Sakura Records Surabaya. Apa panjen wis ra ono rasa tresnaku wis liramu saiki wis luntur saka atiku. Citu nada Sakura Record opale haya haya aku opale.